عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara membersihkan wadah kalian apabila wadah itu dijilati oleh anjing, ayyaghsilahu sab'a marratin, maka dia harus dicuci sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama dicampur dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Wa fi lafdhin lahu, dan juga dalam riwayat Muslim yang lain, fal yurikhu, hendaknya dia buang air yang ada dalam wadah tadi. Wali Turmudi, dan dalam riwayat Turmudi ada keterangan ukhrahunna au ulahunna biturab, yang terakhir atau yang pertama menggunakan tanah. Yang terakhir atau yang pertama menggunakan tanah. Tayyib. Hadis yang kita baca ini disebutkan dalam Sahih Muslim, juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dengan redaksi yang beraneka ragam, namun kesimpulannya maknanya sama, bahasanya anjing yang menjilati wadah yang berisi air, maka untuk mengembalikan agar wadah ini bisa menjadi suci adalah dengan cara dicucinya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya kita akan membahas tentang pembagian najis. Sebelumnya telah kita sebutkan najis pengertiannya adalah, najis pengertiannya apa? Benda yang tidak boleh disentuh secara syar'i, dan jika tersentuh maka wajib untuk dicuci. Dan najis dibagi menjadi 3. Ada najis ringan, najis pertengahan, dan najis berat. Najis ringan disebut dengan najis mukhaffafah, najis pertengahan disebut dengan najis mutawassithah, dan najis berat disebut dengan najis mughalladhah. Untuk najis yang ringan hanya ada 2. Najis ringan hanya ada 2. Yang pertama, kencing bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan konsumsi utamanya ASI. Yang kedua, air madi yang keluar dalam kondisi syahwat namun tidak sampai orgasme. Hanya 2 ini yang masuk dalam kategori najis ringan. Kemudian najis berat hanya 1, yaitu air liur anjing yang mengenai benda basah. Air liur anjing yang mengenai benda basah. Sedangkan najis pertengahan mutawassithah adalah semua benda najis selain 3 tadi. Semua benda najis selain 3 tadi. Maka cara yang paling gampang untuk memberikan batasan tentang najis mutawassithah, Anda kenali najis ringan, najis berat, sisanya najis mutawassithah. Kalau kita perhatikan pembagian 3 jenis najis ini itu berdasarkan apa? Berdasarkan cara membersihkannya. Adanya pembagian 3 jenis najis ini itu dilihat dari cara membersihkannya. Terus bagaimana cara membersihkan najis yang ringan? Cara membersihkan najis yang ringan adalah dengan meneteskan air ke bagian yang terkena najis saja. Dengan meneteskan air ke bagian yang terkena najis saja, meskipun zat najisnya tidak hilang. Sebagai contoh, ada bayi laki-laki yang kencing, kemudian kencingnya mengenai sarung kita seukuran misalnya seluas 10 meter persegi, kepanjangannya 10 cm persegi ya. Kemudian bagaimana cara membersihkannya? Cukup di luasan itu kita perciki air sehingga menutupi seluruh permukaan yang terkena air kencing tadi, meskipun zat air kencingnya masih ada. Contoh yang lain, di celana ada madi. Biasanya madi berapa sentimeter persegi? Kalau bersentimeter berarti bukan madi ya, itu mani. Mungkin seukuran koin atau bahkan lebih kecil dibandingkan koin. Terus bagaimana cara mencucikannya? Ambil air, teteskan di bagian yang di situ ada belang basah karena kena madi. Sedangkan sisanya suci, meskipun zat madi itu tidak hilang. Itulah cara membersihkan najis mukhaffafah. Kemudian najis jenis yang kedua adalah najis mutawassithah, najis pertengahan. Najis ini dicuci dengan cara zat najisnya harus hilang. Dicuci dengan cara zat najisnya harus hilang. Sehingga dia harus menggunakan banyak air. Disiram, dikucek, terus dibilas agar zat najisnya hilang. Sehingga bedanya dengan najis ringan, kalau najis ringan cukup dikasih air sedikit enggak masalah. Tapi kalau najis pertengahan dikasih air sedikit, zat najisnya masih melekat, ini belum dianggap telah mensucikan benda tadi. Zat najisnya wajib dihilangkan. Kecuali dalam kondisi ketika sudah dicuci namun tidak mau hilang. Misalnya gimana Pak? Ada, nah biasanya ini adalah darah ya. Ada pakaian yang terkena darah haid. Dia meskipun sudah digosok berkali-kali, dikucek berkali-kali, tapi bekasnya tidak hilang. Maka bekas seperti ini termasuk najis yang ma'fu. Sebagaimana dulu ada seorang sahabiyah yang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya memiliki sehelai kain dan ketika mengalami haid kain itu terkena najis darah haid, sudah dicuci, sudah dikucek, ternyata enggak hilang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan silakan dibilas, dikucek, dibilas, wala tadurruki atharuha, dan tidak jadi masalah untuk bekas yang masih menempel di situ. Karena ini di luar kemampuan manusia. Kita kalau misalnya ada pakaian yang terkena kotoran, terkadang kotoran itu kalau zat warnanya sangat tinggi, kuningnya sangat kuning, melekat di sebuah baju, meskipun dikucek, dicuci, dia tidak hilang. Sehingga yang jadi acuan adalah selama mayoritas zat najisnya sudah hilang, maka ini sudah dihukumi sebagai pakaian yang suci. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalathah. Cara mencucinya sudah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dicuci 7 kali. Kenapa kok harus 7? Karena beliau yang menyarankan seperti itu. Dan kita sebagai umatnya hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tayyib. Kemudian ulama berbeda pendapat tentang status pencucian najis berat yang jumlahnya 7 kali. Ini sifatnya ma'kulul makna ataukah sifatnya ta'abbudi? Ini sifatnya ma'kulul makna ataukah sifatnya ta'abbudi? Ada yang mengatakan itu ma'kulul makna, artinya bisa dilogika. Dan pertimbangannya adalah ketika itu dicuci 7 kali, maka memastikan bahasanya unsur najis di situ sudah tidak ada sama sekali. Namun pendapat ini pendapat yang lemah. Pendapat ini pendapat yang lemah. Karena yang tepat bahwasanya perintah mencuci najis mughalladhah sebanyak 7 kali, ini bukan ma'kulul makna. Bukan ma'kul makna itu artinya tidak bisa dilogika. Tidak bisa dilogika. Sehingga yang lebih tepat, karena ini bukan ma'kulul makna, maka kita pahami sebagai tauqifi. Sebagai kondisi yang dia hanya meniru dalil. Contoh ma'kul makna dan tauqifi seperti ini. Salat duhur 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Yang jadi pertanyaan, kenapa subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, maghrib 3? Ada yang bisa jawab? Ini di luar kemampuan logika manusia. Maka dia bukan ma'kul makna. Karena bukan ma'kul makna, maka cukup ikuti saja apa adanya. Begitu ya. Sehingga orang tidak boleh berkreasi. Pak, saya mau melakukan sholat karo tengah, boleh gak Pak? Ya gak boleh. Gak ada istilah sholat karo tengah ya. Karo tengah itu berapa Pak? Siji setengah ya. Bukan dua setengah, siji setengah. Kalau karo tengah gimana Pak? Ya gak bisa. Katanya kan dikosor, berarti maghrib setengahnya. Jadi satu setengah. Ya gak bisa. Ini bukan ma'kul makna. Anda tidak bisa berkreasi ketika itu. Sehingga dalam masalah ini ikuti saja petunjuk yang ada pada dalil. Semua kegiatan yang hanya bisa mengikuti petunjuk dalam dalil disebut dengan kegiatan apa tadi? Tauqifi. Disebut dengan tauqifi. Karena dia tauqifi, maka peran logika tidak boleh dipakai di sana. Sehingga orang sama sekali tidak boleh menggunakan perasaan maupun logikanya untuk ikut campur di sini. Karena ini murni wonang dari dalil. Ini ranah dalil, bukan ranah logika dan perasaan. Orang tidak boleh menggunakan logikanya atau perasaannya dalam masalah seperti ini karena sifatnya kembali adalah tauqifi. Nah, mencuci najis dalam kasus ini yang lebih tepat itu tauqifi. Artinya tidak ma'kul makna. Sehingga kalau ada orang yang misalnya menggunakan alat sabun atau apapun untuk mencuci wajah yang dia dijilati anjing, apakah bisa menggantikan kewajiban 7 cucian seperti yang diperintahkan Nabi SAW? Jawabannya tidak bisa. Kita misalnya ada wadah yang dijilati anjing, kalau sebatas pakai Rinso, pakai Soklin atau pakai deterjen yang lain, nah mungkin masih meragukan. Anda kasih alat pembilas yang lebih sangar lagi, pakai peroksida, sehingga ketika disemprot menguap sampai ada asapnya. Nah, kalau seperti ini gimana? Berarti kan unsur najisnya sudah hilang semua. Bisa jadi unsur najisnya sudah hilang semua, tapi Anda belum menjalankan perintah, sehingga wadah tadi tetap dihukumi sebagai wadah yang najis, tidak boleh dipakai. Karena perintahnya dicuci 7 kali. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tidak berbicara tentang masalah teknologi yang ada di tengah umat manusia. Namun hadis ini adalah ujian bagi umat manusia sejauh mana mereka mau mengikuti aturan yang diberikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam dan sejauh mana dia akan ngeyel dari aturan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mintanya seperti ini, tapi ada orang yang membuat dengan cara yang berbeda, berarti dia melakukan pengeyelan. Dan seperti ini berarti unsur ta'abudnya tidak maksimal. Unsur ibadahnya, ketaatannya tidak maksimal. Karena bentuk ketaatan seseorang itu, dia tidak menggunakan logikanya untuk membantah perintah yang telah disampaikan kepadanya. Baik, maka kesimpulan yang ingin kita berikan, bahasanya mencuci jilatan najis karena bekas jilatan anjing itu sifatnya tauqifi, ta'abudi, dan di situ tidak ada peran logika dalam masalah ini. Sehingga boleh enggak orang mengatakan bahasanya hadis ini sudah tidak berlaku ketika sudah ada sabun? Maka orang atau hadis tentang mencuci 7 kali karena dijilat anjing ini tidak berlaku karena sudah ada sabun. Dan ini disampaikan Nabi SAW karena dulu belum ada sabun. Dibantah oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Rabbmu tidak lupa. Rabbmu tidak lupa artinya apa? Ketika Allah menurunkan syariat ini, Allah tahu kalau besok ada sabun. Allah ngerti kalau besok akan ada berbagai macam aneka sabun. Ada berbagai macam bahan kimia. Namun Nabi SAW tidak pernah perintahkan nanti kalau ada alat pencuci yang lebih hebat, maka cukup dicuci sekali atau dua kali atau tiga kali dengan menggunakan sabun. Tidak ada perintah seperti itu. Artinya kembali kepada kaidah dasar, bahasanya perintah di sini sifatnya ta'abbudi. Baik. Kemudian seperti apa jilatan anjing yang statusnya najis berat? Tidak semua jilatan anjing statusnya najis berat. Jilatan anjing yang statusnya najis berat, karena ini sifatnya ta'abbudi, hanya berlaku untuk jilatan anjing di tempat yang basah. Karena kata walago artinya adalah menjilati untuk minum. Kata walago itu artinya menjilati untuk minum. Di sini Nabi SAW mengatakan, tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihil kalbu. Cara mencuci wadah kalian jika dia dijilati oleh anjing. Dijilati untuk apa? Untuk minum. Karena di situ pakai kata walaga. Sehingga jilatan anjing yang menyebabkan najis besar hanya berlaku untuk jilatan yang dilakukan oleh anjing ketika minum, dan tentu saja berarti itu medianya adalah media yang basah. Berarti kalau jilatan anjing itu untuk benda yang kering, misalnya anjing menjilati tangan kita yang kering atau menjilati pakaian kita yang kering, apakah perlu dicuci 7 kali? Pendapat yang benar, jawabannya cukup dicuci sekali. Loh kok bisa, Pak? Katanya liur anjing najis berat. Najis berat itu jika memenuhi kriteria yang disebutkan dalam hadis, yaitu apabila ada anjing menjilati wadah yang di situ ada air. Dia melakukan walago untuk minum, maka nanti air ini dibuang, dan agar wadah ini masih bisa dipakai, silahkan dicuci 7 kali. Begitu ya. Tapi kalau sekiranya kita tidak mau menggunakan wadah ini, ya memang wadah ini kanggo kirik, Pak. Jadi dicuci ya nanti kirike minum itu lagi, kan ya. Nanti abari mengubah ping pitu ya kesel dhewe. Kalau seperti itu ya berarti enggak usah dicuci, enggak apa-apa. Misalnya ada orang yang punya wadah dan wadahnya memang disediakan untuk tempat minumnya anjing. Maka ketika kita ngisi air di situ atau orang ini ngisi air di situ dan dipakai tempat minumnya anjing, perlu enggak dia cuci 7 kali tiap hari? Jawabannya enggak perlu kalau memang dia tidak butuh wadah tersebut. Karena wadah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu benda langka. Barang langka. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang wadah itu barang ya nyaduk nyempar di mana-mana saking banyaknya ya. Tercacar di mana-mana, apalagi ibu-ibu. Kalau sudah membuka lemarinya penuh dengan tupperware. Sehingga kalau wadah di zaman kita turah-turah. Dan saya yakin tidak ada kaum muslimin yang ngasih wadah minum untuk anjing pakai tupperware, enggak ada ya. Pasti yang dicari ya botol aqua bekas ya, atau barang-barang bekas, itu pun kalau dia ngerawat anjing. Tayib. Nah, di masa silam wadah itu langka. Sehingga orang ketika dia punya anjing berburu atau naruh wadah di depan rumah, terus wadah itu dijilati anjing karena ada airnya anjing itu minum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalau wadah ini mau dipakai lagi, maka harus dicuci 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah. Tayib. Dan sekali lagi tadi kita tegaskan bahwa metode seperti ini diajarkan sifatnya hanya untuk ta'abbudi, bukan masalah sebatas kebersihan dan kesucian. Bukan sebatas masalah kebersihan. Sehingga tidak perlu kita kaitkan kenapa kok dicuci 7 kali, itu karena kumannya kuat. Bukan karena masalah itu. Kalau masalah kumannya kuat, semprot saja dengan alkohol atau peroksida mati kabeh. Ini bukan urusan kuman dan bukan kuman, tapi ini urusan ta'abudi. silahkan lakukan aturan seperti itu sebagaimana yang diperintahkan. Baik, bisa dipahami insya Allah. Nah, sehingga najis mughalladha hanya berlaku untuk kasus seperti ini, anjing yang menjilati wadah yang berisi air untuk minum, maka jika wadah ini mau dipakai silahkan dicuci 7 kali. Nah, kalau kemudian anjing itu menjilati benda yang kering, celana kita yang kering atau tangan kita yang kering, atau ada tetangga kita ngedusi kirik ya, kemudian airnya nyiprat mengenai kita, itu najis atau tidak? Jawabannya najis. Tapi najisnya najis mutawassithah, najis pertengahan. Najis pertengahan. Tayyib. Kemudian tentang bagian dari anjing yang lain selain air liurnya, seperti keringatnya, kotorannya, itu najis ataukah tidak? Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, semua yang ada pada anjing najis, luar maupun dalam. Sementara dalam mazhab yang lain, semua yang ada pada anjing najis kecuali bagian yang kering, sehingga bulu anjing tidak najis. Tapi kalau keringatnya najis. Baik, kotoran anjing, kencing anjing, keringat anjing, semuanya najis. Tapi statusnya najis mutawassithah, sehingga cukup dicuci sebagaimana cara mencuci air kencing manusia atau kotoran manusia. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tentang posisi tanah. Posisi tanah itu ditaruh di mana? Di depan ataukah di belakang? Ada banyak riwayat, ada banyak redaksi yang disebutkan mengenai hadis ini. Ada yang mengatakan ulahun nabi turab, yang pertama menggunakan tanah. Ada yang mengatakan wa'afiru husaminata biturab, yang ke-8 ditaburi tanah. Ada yang mengatakan ukhrahun nabi turab, yang paling ujung pakai tanah. Ada banyak redaksi di situ. Dan kesimpulan yang paling tepat dalam hal ini longgar. Pertama boleh, terakhir juga boleh. Kalau terakhir pakai tanah, berarti nanti jumlahnya jadi berapa? 8 kali, karena harus dibilas sekali untuk membersihkan tanah tersebut. Nah, wallahu ta'ala. Kemudian kita akan masuk ke hadis berikutnya. Hadis dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajasin innama hiya min at-tawafina alaikum akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Qatadah, nama beliau adalah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari. Siapa Abu Qatadah? Abu Qatadah adalah sahabat yang terkenal ketika peristiwa ada orang yang mati punya utang. Kemudian Nabi SAW tidak mau ikut nyolati jenazahnya. Terus Abu Qatadah yang angkat tangan, ya Rasulullah, utang orang ini saya yang nanggung. Baru Nabi SAW bersedia untuk nyolati jenazahnya. Beliau mengikuti perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Dan ada yang mengatakan farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah adalah penunggang kudanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam banyak peperangan Abu Qatadah ini yang paling sering memakai kendaraan kuda. Dan Abu Qatadah radhiyallahu an sering menyiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam keperluan beliau ketika safar atau ketika di perjalanan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak turun atau hendak naik kendaraan dan ketika beliau hendak tidur. Jadi Abu Qatadah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di perjalanan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tidur, Abu Qatadah yang menyiapkan perlengkapannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau wudu, mau buang hajat, Abu Qatadah sering menyiapkan perlengkapannya. Sampai didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafizakallahu bima hafidta bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga engkau disebabkan engkau telah menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Dan Abu Qatadah bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, beliau tidak tidur, tapi beliau berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kucing. Kata beliau, innaha laisat binajasin. Kucing itu enggak najis. Artinya liurnya enggak najis, bulunya enggak najis, keringannya juga enggak najis. Tapi tidak najis liurnya, bulunya, keringatnya, tidak sama dengan tidak najis kencing dan kotorannya. Yang ditiadakan status najisnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apanya tadi? Liurnya, keringatnya, bulunya, bagian luar dari hewan ini. Tapi ini tidak menunjukkan kalau kotorannya tidak najis. Begitu ya? Sebagaimana manusia, liur manusia najis enggak? Iler itu najis enggak? Hah? Tidak. Apa dalil kalau iler tidak najis? Karena apa? Hah? Kita boleh iktikaf di masjid. Kalau iktikaf di masjid pasti ngiler neng masjid. Gitu? Iktikaf itu tidur enggak, Pak? Kalau iktikaf enggak boleh tidur, mati manusia ya. Selama 10 hari enggak boleh tidur ya. Berarti harus keluar masjid dulu. Baik, sementara orang ketika tidur ngiler. Ya. Liur tidak najis karena ludah itu tidak najis. Kalau liur najis, berarti ludah najis. Sehingga ketika kita tidur, ya, begitu bangun langsung seruput, ya. Maka berarti kita menelan benda najis dan itu haram. Kalau itu najis, ya. Yang benar tidak najis. Meskipun luarnya manusia enggak najis, keringat enggak najis, liur enggak najis, tapi kotoran manusia najis. Sehingga kotoran kucing, air kencing kucing, yang benar adalah najis. Dan itu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Meskipun pendapatnya Asy-Syaukani, kotoran kucing tidak najis, tapi yang benar najis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan kenapa kotoran kucing itu tidak liur kucing tidak najis. Innaha laisat binajas. Kucing itu enggak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, karena kucing itu hewan yang suka berkeliaran di tengah kalian. Di masa silam anjing itu terhitung hewan liar. Dia di luar rumah. Orang hanya merawat anjing untuk keperluan jaga. Jaga itu di dalam atau di luar? Kalau anjing suruh jaga di kasur, nah itu duduk jaga nih kayak gini. Berarti dia ditaruh luar. Atau yang kedua, keperluan ngatur gembala. Berarti dia ditaruh di mana? Di kebun, bukan di rumah. Itu fungsi anjing di masa silam. Atau yang ketiga, dipakai untuk alat berburu. Dan itu berarti ditaruh di kandangnya, baru dipakai ketika diperlukan. Ini tiga jenis anjing di masa silam. Tidak sebagaimana kebiasaan masyarakat sekarang ya. Mereka hidup bersama anjing, punya piaraan anjing, kelonan karo anjing ya. Nanti ketika mandi juga ngejak anjingnya dan seterusnya. Bahkan ketika jalan-jalan lebih seneng gandeng anjing dibandingkan gandeng bojone, kan gitu ya. Tayyib. Sehingga kalau anjing di masa silam seperti kucing. Kalau dulu tidak. Nah, sekarang anjing dan kucing hampir berimbang. Bahkan orang lebih banyak ngerawat anjing dibandingkan kucing. Terutama mereka yang kurang dekat dengan agama. Nah, hadirin makan Allah, sejak dulu kucing itu binatang piaraan. Mereka suka berkeliaran dengan manusia. Mereka suka berkeliaran di tengah manusia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kucing itu innaha tawafuna alaikum. Benda itu adalah, atau hewan itu adalah hewan yang suka berkeliaran di tengah kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan kenapa kucing itu tidak najis, karena kalau kucing najis itu akan menjadi masyakoh, sesuatu yang memberatkan kaum muslimin. Karena hampir tiap hari kita bersinggungan dengan kucing. Nanti kursinya dipakai tidur kucing, kadang kasurnya juga dipakai tidur kucing, kadang makanannya dijilati kucing, kadang minumannya juga dijilati kucing, dan seterusnya. Sehingga kalau ini najis, maka akan sangat banyak sekali barang yang harus kita cuci. Artinya itu akan sangat memberatkan. Sehingga para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang menyusahkan itu harus dipermudah. Makanya dalam syariat Islam, semua yang susah pasti dikembalikan kepada yang lebih mudah. Kalau kucing itu najis, nanti akan ngerepoti banyak orang. Karena itu, kucing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukumi tidak najis. Kemudian dikiaskan dengan ini adalah semua binatang yang hidupnya bareng manusia. Terkadang ada binatang yang dia tidak bisa hidup tanpa manusia. Kalau enggak ada manusia, dia pasti pergi. Enggak ada di situ. Sehingga dia menjadi benalunya manusia. Selain kucing apalagi, Pak? Tikus, apalagi? Cicak. Cicak itu hanya ada di tengah manusia. Sehingga kalau misalnya kita kemah di tengah hutan misalnya, dalam waktu pendek itu enggak ada cicak. Kenapa? Karena kita tinggal di rumah, ya. Karena ini bukan termasuk tempat yang dihuni oleh manusia. Kecuali cicak hutan, ya. Kalau cicak rumahan di situ enggak ada. Ini termasuk binatang yang menjadi benalunya manusia. Karena itu para ulama mengatakan dikiaskan dengan kucing adalah semua hewan yang dia hidup gabung dengan manusia, seperti cicak, tikus, dan seterusnya. Sehingga kalau ada pertanyaan, apa hukum lantai yang dibuat mainan tikus? Jadi malam hari tikus di situ bal-balan misalnya. Akhirnya lantai kita itu dipakai lalu-lalang tikus, kejar-kejaran. Itu najis atau tidak? Jawabannya tidak najis. Kenapa? Karena tikus itu minattawafuna alaikum, termasuk minattawafina alaikum, termasuk hewan yang suka berkeliaran di tengah kalian. Contoh yang lain, apa hukum makanan yang sudah diinjak-injak cicak? Cicak ini mau ngambil makanan di ujung, tapi untuk berjuang bisa mendapatkan makanan di ujung, wah, dia nginjai bakwan, ya, tempe, tahu gitu ya. Akhirnya dia dapat nasi di ujung. Boleh enggak makanan yang diinjak-injak cicak ini dikonsumsi? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena cicak tidak najis. Sebabnya apa? Innaha minattawafina alaikum. Karena cicak termasuk binatang yang suka berkeliaran di tengah kalian. Nah, kita bisa kiaskan dengan hal ini, semua hewan yang gabung bareng kita, maka status fisiknya yang bagian luar tidak najis, sementara bagian dalamnya najis. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, hadis tentang bagaimana cara membersihkan tanah yang kena air. Nanti dari hadis ini kita bisa menjawab, nek ono kasur kena ompol, itu bagaimana cara membersihkannya. Banyak orang yang kebingungan, ya. Apalagi kasur kapuk, ya. Nek kena ompol, dijemur, kering enggak, Pak? Kering permukaannya. Tapi air kencingnya meresap ke dalam. Ya. Enggak tahu itu lari kemana-mana, pokoknya di dalam kasur tadi. Sehingga kalau kita jemur ya paling yang kering permukaannya saja, bagian dalam tetap ada unsur air kencing tadi. Kita akan lihat bagaimana cara membersihkan air kencing yang ada di tanah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ada orang Badui lalu dia kencing di salah satu ujung masjid, di salah satu pojok masjid. Fazajarahun nas. Akhirnya banyak sahabat yang berusaha ingin melarang orang ini. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, namun ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dicegah. Jangan dimarahi, biarkan saja sampai selesai. Dia dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang yang lain untuk melarangnya, untuk mencegahnya. Kenapa enggak boleh? Ini bagian dari hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang itu ketika kencing di situ biar dibiarkan, maka kencingnya akan fokus di situ saja. Sehingga najisnya tidak kemana-mana. Tapi kalau dia dilarang, ditarik begitu, namanya kencing nek wis metu, ya nanti kocar-kacir kemana-mana. Sementara kalau disuruh ngampet, mungkin enggak, Pak? Enggak mungkin. Kudu diampet. Nah, iki di ujung tanduk. Ini orang tak nek tak ampet ya ora iso. Nah, daripada nanti ketika ditarik dia kaget, akhirnya air kencingnya kemana-mana, maka akan memberikan madarat yang lebih besar. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat, jangan dilarang orang ini, biarkan. Daripada nanti kencingnya kocar-kacir kemana-mana, maka lebih baik dibiarkan di situ. Sehingga najisnya hanya di satu titik. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, dengan cara seperti ini membuat si Badui tadi menjadi luluh. Dia semakin sadar kalau Islam ini agama yang luar biasa, penuh dengan kasih sayang. Makanya sewaktu selesai kencing, si Badui itu lihat kanan kiri, semuanya merengut, ya. Semua sahabat merengut, nesu kabeh, wajah-wajah merengut kabeh. Nah, sing diperenguti satu orang ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dengan tenang menyambut si Badui ini. Lalu beliau jelaskan, ini masjid, di situ ada zikrullah, di situ ada membaca Quran, enggak boleh kok dipakai kencing, itu enggak boleh. Loh, kok Badui ini kencing di masjid itu kenapa, Pak? Ya sing jenenge Badui. Wong ora ngerti tinggalnya di mana? Di kampung, bukan cuma di kampung, bahkan di tempat yang di situ tidak ada manusia selain dia. Yang disebut dengan ahlul badiyah. Al-badiyah artinya kampung, desa. Biasanya cuma 3-4 rumah ya, atau cuma 2 rumah, bahkan kadang 1 rumah. Nah, dia pelosok, maka dia enggak ngerti bagaimana peradaban yang terjadi di kota. Karena itu ketika mereka masuk kota ya, mereka tidak punya adab, akhirnya enggak karuan seperti tadi, kencing di masjid ya, dan seterusnya. Baik, sekarang yang jadi pertanyaan. Banyak kita jumpai toilet masjid itu gabung dengan masjid. Bahkan kadang ada yang di samping mihrab, gitu ya. Ini tempat imam, sebelah kanan dan kiri toilet. Kanan toilet putra, kiri toilet putri. Imamnya lagi sholat, waladzalin. Yang di toilet kerungu amin ya, bukan mengaminkan ya, enggak boleh mengaminkan. Berarti karena dia berada di samping kanan kiri imam, berarti dia masih bagian dari masjid, ya enggak? Karena dia melekat dengan mihrab, berarti dia masih bagian dari masjid. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau ada masjid dan toiletnya berada di dalam masjid, toiletnya berada di dalam masjid, terus kita kencing di situ, apakah terhitung kencing di dalam masjid sehingga kita menjadi badui-badui modern kencing di dalam masjid, ataukah kita kencing di luar masjid? Para ulama menjelaskan sebenarnya toilet seperti ini enggak boleh, toilet itu jangan disatukan dengan tempat ibadah. Kalau bisa dipisah. Makanya kalau toilet kok ada di tempat imaman dan seterusnya, itu sudah tentu saja sikap yang enggak sopan. Seharusnya dipisah. Taruh di tempat yang lain. Jangan ditaruh di tempat imam. Tempat imam gunakan untuk tempat yang mulia. Misalnya untuk naruh buku perpustakaan. Bukan dikasih toilet. Baik. Nah, kalau kemudian ada orang yang kencing di situ gimana? Para ulama mengatakan bahwa bangunan toilet ini secara fisik berada di masjid, tapi secara hukum di luar masjid. Secara fisik berada di masjid, tapi secara hukum di luar masjid. Maka bangunan ini bagian dari masjid fisiknya, tapi secara hukum dan statusnya di luar masjid. Ini dikiaskan dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di mana? Di rumahnya Aisyah. Di zaman Khalifah Abdul Malik, di zaman Raja Abdul Malik di Bani Umayyah, dilakukan renovasi Masjid Nabawi sehingga rumahnya Aisyah masuk ke dalam wilayah Masjid Nabawi. Akhirnya rumahnya Aisyah berada di dalam Masjid Nabawi. Padahal Aisyah radhiyallahu anha atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain masih banyak, dan para ulama melarang jangan melebarkan Masjid Nabawi ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nanti bisa dikultuskan. Nah, para ulama mengatakan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di rumahnya Aisyah. Sehingga status hukum makam itu berada di rumahnya Aisyah, bukan di dalam Masjid Nabawi. Nah, ketika itu dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi, maka ulama mengatakan ini adalah najis fisik. Ini adalah daerah yang berada di dalam rumah secara bangunan, tapi dia dihukumi di luar masjid. Sehingga secara gedung berada di dalam rumah atau berada di dalam Masjid Nabawi, tapi secara hukum dihukumi di luar masjid. Sebagaimana toilet tadi, dia secara fisik berada di dalam masjid, tapi secara hukum di luar masjid. Maka mereka yang kencing di toilet tadi tidak termasuk badui, ya. Dia tetap muslim, tapi kalau bisa toiletnya ditaruh di tempat yang bukan di situ, ya. Alhamdulillah kalau di tempat kita di luar, ya. Di luar di lantai satu, bukan di area masjid. Ada kanan kiri, kanan ada itu? Enggak ada, yang kiri ya. Tempat kiri itu ada, tapi hanya khusus untuk tempat wudu. Dan wudu di dalam masjid boleh enggak? Boleh. Cuman jangan dijadikan toilet, ya. Tayyib. Kembali ke sini. Datang seorang badui kencing di salah satu sudut masjid. Fazajarahun nas, kemudian dilarang oleh kaum muslimin, dilarang oleh para sahabat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Falamma qadha baulahu, setelah selesai kencing, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in. Nabi perintahkan untuk membawakan seember air. Fa'uhriqa alaihi, kemudian disiramkan ke tempat yang di situ ada kencingnya. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan si badui ini ketika mereka atau ketika dia melihat kaum muslimin wajahnya semuanya menakutkan, hanya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dalam kondisi nyaman, akhirnya si badui ini berdoa kepada Allah. Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, sedangkan yang lain jangan dikasih rahmat. Karena yang lain do merengut kabeh. Akhirnya beliau doakan semoga yang dapat rahmat hanya saya dan Muhammad. Kemudian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hajjarta wasi'a. Kamu ini telah membatasi sesuatu yang luas. Karena semuanya punya hak rahmat Allah. Kenapa kok cuma kita berdua, ya? Jangan kayak gitu. Rahmat Allah itu sesuatu yang luas. Tayyib. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar disiram dengan menggunakan air lalu disiram. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat badui kencing, air kencingnya kemana? Meresap ke dalam tanah. Terus disiram dengan seember air tadi. Ketika disiram dengan seember air, apakah air kencingnya hilang? Terus kemana? Semakin meresap ke dalam. Lalu apa fungsi siraman ini? Apa fungsi siraman ini? Ya, untuk membersihkan bagian permukaan. Dipahami? Hanya untuk membersihkan bagian permukaan, sehingga bagian permukaan tanah ini sudah tidak ada unsur kencing karena dia sudah ditutupi dengan air, sementara unsur kencingnya meresap ke dalam, begitu ya. Nah sekarang ada kasur kena ompol, kasur diompoli ya. Kita ketika menjemurnya, dan najisnya hilang enggak? Tidak, ada di dalam kasur. Terus gimana Pak selanjutnya? Boleh enggak saya tidur di kasur ini? Jawabannya, kepentingan Anda adalah bagian permukaan kasur dan bukan dalam kasur. Begitu ya? Sehingga yang perlu dilakukan ketika mengalami kondisi seperti ini adalah cukup siram bagian permukaan kasur, bersihkan najis yang ada di permukaan kasur, pastikan najis itu tenggelam ke bawah kasur, selanjutnya boleh dipakai untuk tidur. Permukaannya yang penting suci, gitu ya. Nah nanti tinggal dijemur untuk meringankan unsur cairan yang ada di dalam kasur. Maka kasur ketika kompolan tidak perlu dibuang, ya, apalagi digadaikan, tapi cukup dibersihkan bagian permukaannya saja, karena kepentingan kita hanya bagian permukaan. Ketika sudah kering, tutupi dengan spray yang baru, maka sudah boleh dipakai untuk tidur. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau membersihkan najis yang mengenai tanah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah najis itu bisa hilang atau statusnya kembali suci jika tidak disiram tapi hanya kering karena sinar matahari? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Jika ada tanah yang kena najis, kemudian tanah itu kepanasan sampai akhirnya kering bagian permukaannya, apakah sudah kembali suci sehingga boleh dipakai untuk sholat, ataukah tetap wajib disiram? Jumhur ulama mengatakan tidak bisa kembali menjadi suci, karena najis tidak bisa hilang dengan matahari, dan dikeringkan matahari itu bukan cara membersihkan najis. Unsur najisnya akan tetap ada di situ. Sebagaimana pula najis tidak bisa dihilangkan dengan cara diangin-anginkan. Ada baju kena kencing, terus diangin-anginkan. Setelah kena angin, kering. Apakah ini sudah jadi suci? Jawabannya belum. Demikian pula dengan cara yang lain. Sehingga sebatas kering itu tidak bisa disebut telah mensucikan, tapi butuh untuk disiram. Sementara pendapat Hanafiyah, pendapat yang kedua, yaitu pendapat Hanafiyah, benda itu bisa menjadi suci ketika dia sudah kering. Maka tanah kena kencing, kemudian kepanasan, akhirnya menguap, terus kering bagian permukaannya, maka sudah jadi suci. Atau pakaian kita kena kencing, terus dijemur, kering, maka sudah jadi suci. Tapi pendapat seperti ini pendapat yang lemah, karena meskipun dijemur, unsur najisnya tidak hilang. Terus yang tepat gimana? Dicuci. Nah setelah itu baru dijemur. Ketika kering, kita bisa pastikan unsur najis di permukaannya sudah hilang. Wallahualam. Dan pendapat yang disampaikan oleh jumhur inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah, karena kewajiban kita dalam masalah najis mutawassithah adalah dibersihkan semua zatnya. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Jam 1 lebih 6 menit. Masih ada waktu berapa menit? 10 menit ya. Bisa kita gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Baik, makanan padat yang masih bisa dimanfaatkan, misalnya anjing jilati beras, golek tumor beras ya. Nanti beras ini ketika dicuci boleh nggak dimakan? Jawabannya boleh. Jadi jilatan anjing itu tidak menyebabkan yang dijilati jadi haram selamanya, tapi yang dijilati menjadi najis sehingga masih bisa dipakai setelah najisnya dicuci. Makanan padat yang bisa dijilati anjing, contohnya apa, Pak? Misalnya daging, misalnya ya. Atau anjing jilati pas kurban, dia jilati kepala hewan kurban. Nah, ini kalau dicuci boleh enggak dimakan manusia? Jawabannya boleh. Dan cukup dicuci sekali. Karena aturan yang mencuci 7 kali tadi sifatnya apa? Tauqifi, sifatnya ta'abudi. Hanya mengikuti petunjuk yang disebutkan dalam dalil, sehingga orang tidak perlu mencari cara yang berbeda. Wallahu a'lam. Assalamualaikum WRBB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membersihkan najis di dalam rumah? Misal rumah kita tinggali ternyata bekas dipakai orang kafir yang memelihara anjing dalam rumah. Baik, apa yang tidak ada zat najisnya, maka hukum asalnya suci. Ini dulu pernah diduduki orang kafir, di situ ada kencingnya enggak? Enggak ada, ya sudah suci. Ini pernah dipakai tidur orang kafir, coba lihat ada kotorannya enggak? Enggak ada, berarti dia suci. Karena barangnya, karena fisiknya orang kafir, suci atau najis? Suci. Apa dalil kalau fisiknya orang kafir itu suci? Ya, bolehnya menikah dengan wanita Alkitab. Seorang lelaki muslim boleh menikah dengan wanita Alkitab. Kalau jasadnya orang kafir najis, ya, berarti mencium istrinya, ya, nanti dicuci hidungnya, ya. Salaman sama istrinya, dicuci tangannya. Itu kalau orang menikah dengan wanita kafir. Jangan sentuh saya najis. Baik, saya tidak akan menyentuh kamu karena najis. Ini jadinya ilah nanti. Bisa jadi juga jadi perceraian. Baik, kemudian juga dalil yang lain, bolehnya bermuamalah dengan orang kafir. Nabi SAW pernah jual beli dengan orang kafir. Beliau juga memakai kain atau memakai baju yang kainnya berasal dari negeri Syam dan Yaman yang waktu itu beragama Nasrani, dan tidak ada riwayat sebelum Nabi SAW memakai baju dicuci dulu. Maka di tempat kita seperti misalnya nek kue tuku sarung sing dodol wong Cina diumbah sih, ini prinsip gak bener ya. Karena jasadnya orang yang kafir itu tidak najis. Sehingga ketika kita mau kontrak atau mau tinggal di sebuah rumah yang sebelumnya penghuninya adalah orang kafir, enggak jadi masalah, dilanjutkan saja. Karena orang kafir jasadnya tidak najis. Pak, dan dia memelihara anjing. Ya, berarti cari bagian yang di situ ada zat najis anjing. Selain itu, berarti hukum asalnya suci. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan as-salasa adalah Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Tapi di catatan kaki kitab kami berbeda. Bagaimana? Berarti dia tidak sama dengan rumus yang diberikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau pernyataannya diriatkan oleh as-salasa, imam yang tiga, maka jelas maknanya adalah diriatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Bulughul Maram ini termasuk fikih madhab apa? Bulughul Maram penulisnya bermadhab Syafi'i. Penulisnya. Kalau Bulughul Maramnya enggak punya madhab. Yang bermadhab itu orangnya bukan bukunya. Kencing bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun tapi tidak ASI melainkan apa ini? Pakai susu formula. Apa najisnya berbeda? Kalau dia tidak ASI, dia tidak ASI, maka najisnya sama seperti najis lelaki dewasa. Sehingga dia masuk dalam kategori najis mutawassithah. Masuk dalam kategori najis mutawassithah. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, terima kasih ya. Ada anjing yang menjilati air di dalam wadah yang berstatus najis itu airnya, wadahnya atau liurnya, gitu ya. Baik. Sumber najisnya liurnya. Yang terkena najis air di dalam wadah. Terus yang dicuci yang mana? Airnya atau wadahnya? Karena kita enggak mungkin mencuci air. Makanya dalam riwayat ini tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fal yurighu. Dia harus membuang air itu. Maka air ini menjadi najis sehingga air ini dibuang. Tidak boleh dirawat tapi dia dibuang. Air ini air najis. Nah, kalau pakaian kita terkena air ini itu najisnya najis ringan, pertengahan atau berat? Jawabannya najis pertengahan. Karena air ini dihukumi sebagai air yang najis. Dari mana kita bisa memahami dia dihukumi sebagai air najis? Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuang. Kalau dia masih suci, berarti tidak perlu dibuang karena masih suci. Mungkin dipakai untuk kesempatan yang lain atau kepentingan yang lain. Adanya perintah dibuang menunjukkan kalau itu najis. Fal yurighu, hendaknya dia buang. Nah, kemudian jika wadahnya ini mau diselamatkan, cuci 7 kali. Gitu ya. Terus kalau badan kita terkena air tadi, maka juga wajib dicuci, tapi cukup dicuci sekali. Karena tangan kita tidak diperintahkan untuk dicuci 7 kali, padahal ketika membuang bisa dipastikan mungkin terkena cipratannya dan seterusnya. Dan bahkan ketika kita mencuci itu sendiri juga terkena campuran air yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam. Pun juga demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.